الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جماعة رحمكم الله، di pagi hari ini, insyaAllah tanggal 8 Rabiul Awal, Allah Azza wa Jalla memperkenankan bagi kita untuk belajar kembali. Kita telah mengetahui bagaimana pentingnya mempelajari sejarah. Di situ ada kemuliaan dan kejayaan. Di situ ada banyak pelajaran tentang urusan dunia dan tentang urusan akhirat. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang menyampaikan agama Allah ini, melewati berbagai tantangan, rintangan, sebuah perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Akhirnya kita sampai pada tahun kedua Hijriah, di bulan Ramadhan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan, terjadi peperangan yang menentukan. Peperangan yang dengannya Allah tampakkan kebenaran dan Allah hinakan kebatilan. Subhanallah. Tatkala kita melihat perang Badar ini, maka kita akan mendapati banyak pelajaran yang seharusnya tanpa kita membaca hikmah dan pelajaran, sekedar kita membaca ceritanya, kita sudah dapat tuh pelajaran. Tapi karena sebagian orang, ya mungkin malas, mungkin juga tidak terlalu fokus tatkala membaca ceritanya, sehingga dia hanya berpikir ceritanya bagus, kisahnya indah. Maka di sini ya Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid menyimpulkan hikmah-hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik, agar kita juga enggak salah memahami sejarah. Baik. Tafadhal dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Beberapa pelajaran dakwah yang dapat dipetik dari peristiwa Perang Badar Kubro adalah sebagai berikut. 1. Balasan kejahatan adalah sepadan dengannya. Orang-orang Quraisy memusuhi dan menyiksa orang-orang mukmin, baik dari agama, harta, keluarga, dan tempat tinggalnya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat pun harus berpindah dari tanah air dan keluarga mereka. Oleh karena itu, mencegat unta mereka dan berusaha untuk menguasai apa yang ada pada unta-unta tersebut berupa harta merupakan suatu hal yang dibolehkan, adil, dan bukanlah suatu tindakan kezoliman. Selain itu, kaum muslimin dalam kondisi berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Selain itu, mengambil harta rampasan adalah sesuatu yang dibolehkan. Selain karena masih ada sebab khusus dan umum, karena tahun ini merupakan tahun terakhir orang muslim dibolehkan keluar untuk merampas unta dan harta kafir Quraisy. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini ada terjemahan yang perlu diperbaiki ya. Yang pertama yang dimaksud dengan mencegat unta, yaitu mencegat kafilah ya. Kafilah yang berisi harta dengan jumlah 1000 ekor unta. Kemudian mereka membawa harta dengan jumlah kira-kira 50 ribu dinar. Baik, kemudian di sini disebutkan Selain itu, kaum muslimin dalam kondisi berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Selain itu, ini kalimat selain itu dihapus, diganti dengan dan mengambil harta orang kafir harbi, dan mengambil harta orang kafir harbi adalah sesuatu yang dibolehkan. Kemudian, dan di sana atau lalu, selain karena, ini selain karena, mungkin lalu masih ada sebab khusus dan umum. Masih ada sebab khusus dan umum. Karena tahun ini merupakan tahun terakhir orang muslim dibolehkan keluar untuk merampas unta harta Quraisy. Jadi ini, tahun ini dia dihapus ya. Lalu masih ada sebab khusus dan umum yang membolehkan umat Islam untuk menguasai onta dan harta orang kafir Quraisy. Jadi subhanallah ya. Ini ketika, jadi bahasa Arabnya itu memang fahunaka sababun khasun wa akharu amun. Ada sebab khusus dan ada sebab umum. Akharu am ini kadangkala bisa dibaca akhiru amin, tahun terakhir. Padahal yang dimaksud oleh penulis adalah ada sebab khusus dan sebab lain yang umum yang memperbolehkan umat Islam untuk menguasai atau mengejar kafilah orang-orang Quraisy dan mengambil harta mereka. Taib ahibati fillah. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena terkadang ada orang yang membaca sejarah, mereka bertanya-tanya, kenapa umat Islam kok mereka mau merampas, mau mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy? Kan enggak boleh. Jadi orang kafir itu ada dua atau ada tiga. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Atau nanti ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man ya. Ada kafir harbi, yakni orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan dalam kondisi berperang dengan mereka. Ada kafir yang hidup di negeri Islam, yang mereka mendapatkan jaminan untuk hidup di negeri itu. Yang kedua ini, gak boleh kita mengambil hartanya, gak boleh kita membunuh orang itu, menakut-nakutin orang itu. Gak boleh. Dia punya hak seperti haknya umat Islam yang hidup di negeri itu. Tapi kalau kafir harbi, memang dia memerangi umat Islam. Bahkan mereka ingin umat Islam ini binasa. Maka diperbolehkan kita mengambil harta mereka, halal harta mereka. Sebab khususnya, kalau sebab umumnya tadi karena mereka kafir harbi. Itu sebab umum. Pokoknya orang kafir harbi diperbolehkan kita mengambil harta mereka. Karena dalam kondisi perang. Sebab khususnya mereka adalah orang-orang yang mengusir umat Islam, yang menyiksa umat Islam, menguasai harta kaum muslimin. Itu yang mereka lakukan. Sehingga sejatinya umat Islam sedang mengambil hak mereka. Rumah mereka diambil di Mekah. Usaha mereka ditutup sama orang-orang kafir Quraisy. Kurang apalagi kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga umat Islam melakukan perbuatan ini diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi jangan sampai berpikir di situ ada kezaliman. Kita ketika memberikan pandangan terhadap suatu sejarah, maka kita perlu melihat kondisi yang terjadi pada saat itu. Taib. Yang kedua. Dua, bahwa kaum muslimin keluar dengan maksud merampas harta orang kafir yang dibawa unta saja, Dan yang keluar untuk melaksanakan tujuan ini hanya berjumlah 70 orang dengan senjata biasa. Afwan. Nah, akan tetapi, Taib, ini terjemahannya juga perlu diperbaiki ya. Kaum muslimin keluar dengan maksud mungkin menguasai harta orang-orang kafir yang dibawa onta. Sajanya dibuang aja. Harta orang-orang kafir yang dibawa kafilah onta. Kemudian, dan yang keluar ini mungkin dan keluarnya mereka untuk tujuan ini fakana khurujum li hadhil ghaya. Nah, dan keluarnya mereka untuk tujuan ini sekedar dengan persiapan untuk menghadapi kafilah yang dijaga oleh 70 orang dengan senjata biasa. Nah. Diulangi, Pak Ustaz. Ya, diulangi. Bahwa kaum muslimin keluar dengan maksud menguasai harta orang kafir yang dibawa kafilah unta dan keluarnya mereka untuk tujuan sekedar dengan persiapan untuk menghadapi kafilah yang dijaga hanya berjumlah 70 orang dengan senjata biasa. Begitu, ya, Ustaz? Betul. Akan tetapi Allah menghendaki yang lebih mulia dari itu agar Islam lebih berpengaruhnya dan sebagai sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang kafir, yaitu bertemunya dua kelompok dalam perang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'idukumullahu ihdath thaifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqo bikalimatihi wa yaqfu'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 7. Menegakkan kebenaran dan menghancurkan orang-orang kafir lebih mulia daripada hanya sekedar memeras khalifah pedagang yang membawa harta orang-orang kafir. Sekalipun ini juga merupakan hal yang baik. Barakallahu fikum. Iya. Kita lihat ya. Umat Islam ketika bergerak menuju ke Badar, itu jumlahnya enggak banyak. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak menyuruh semua sahabat untuk berangkat. Tujuan utamanya adalah menguasai, mencegat kafilah dagang milik orang-orang Quraisy yang dijaga 70 orang. Dan 70 orang penjaga kafilah ini juga persenjataan biasa gitu. Persenjataan orang yang dalam perjalanan. Sehingga Nabi AS tadi dengan jumlah 300 belasan itu udah banyak sekali gitu. Untuk menghadapi 70 orang ini udah banyak gitu. Dan ya para sahabat mereka adalah manusia biasa. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam. Awalnya mereka keluar ya dengan santai. Tapi tatkala tahu yang dihadapi adalah pasukan perang dan kafilah dagang itu telah berhasil melarikan diri, maka agak berat mereka menghadapi hal itu. Tapi itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Di sini sebagai pelajaran buat kita bersama, kadangkala sesuatu yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Tapi kita mendapati sesuatu yang lain. Dan yang lain ini boleh jadi lebih baik daripada yang kita inginkan. Salah satunya berkaitan dengan perang Badar ini. Allah ingin menegakkan kebenaran. Allah ingin menghabisi orang-orang musyrikin sampai seakar-akarnya. Kalau perjumpaan itu hanya dengan kafilah dagang, oke, umat Islam hanya dapat uang. Selesai, dibawa pulang ke Madinah. Tapi karena Allah ingin menegakkan kebenaran, setelah perang Badar itu, bagaimana nama Nabi alaihi salatu wassalam dan nama kaum muslimin itu didengar di seantero jazirah Arab. Orang-orang Arab yang dahulunya sangat mengagungkan Quraisy, karena Quraisy ini adalah kabilah yang dilindungi dan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kejadian perang Gajah, bagaimana semua kabilah-kabilah yang dilewati oleh tentara Abraha, mereka menyerah sama Abraha. Tapi tatkala sampai ke Mekah, Abraha harus berhadapan sama Quraisy. Quraisy malah meninggalkan Mekah. Mempersilakan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah kalau dia memang mampu untuk melakukan itu. Dengan keyakinan Allah akan menjaga Ka'bah mereka. Dan betul Allah kirimkan tayran ababil. Sehingga kalau sekedar mengambil harta, pengaruhnya, ya pengaruh harta mungkin yang dimiliki umat Islam. Tapi dengan Allah berikan kemenangan berhadapan dengan pasukan orang-orang Quraisy, itu pamor Quraisy langsung habis. Makanya mereka nanti berusaha untuk perang lagi dengan umat Islam demi mengembalikan pamor mereka. Jadi dampak dari perang Badar ini begitu besarnya, begitu mempengaruhi kepada orang-orang yang awalnya selalu mengkultuskan Quraisy. Tapi dengan kejadian itu, mereka jadi tahu Quraisy bukan lagi kabilah yang dilindungi dan dijaga. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghonawi saling bergantian menaiki unta. Ketika sampai giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan, keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah kami saja yang berjalan." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalian berdua tidak lebih kuat dariku dan saya tidak membutuhkan upah dari kalian." Begitulah nah, Rasulullah sallallahu. Ini terjemahannya perlu diperbaiki. Ya. "Dan saya tidak membutuhkan upah dari kalian." Yang benar, "dan saya apa yang lebih tepat ya? Ma ana wala ana aghna 'anil ajri minkum." Dan aku membutuhkan upah lebih dari kalian. Membutuhkan pahala, maksudnya upah ini pahala. Diganti pahala. "Dan aku juga membutuhkan pahala lebih dari kalian." Dia bukan upah dari kalian tapi pahala. Ya. Lanjutkan. Beliau menjawab, "Kalian berdua tidak lebih kuat dariku dan aku juga membutuhkan pahala lebih dari kalian." Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada kedua sahabatnya dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Dengan kedudukannya sebagai rasul, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap tidak sombong diri dari kedua sahabatnya dengan menaiki tunggangan dan membiarkan keduanya berjalan. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bersama dalam menanggung kesusahan dan keletihan. Allahu Akbar jemaah. Ini sifat pemimpinnya. Sifat pemimpin yang adil, yang bukan pura-pura. Di masa sekarang ini, dengan adanya kamera yang dapat merekam semua yang dilakukan oleh pemimpin. Terkadang ada yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjukkan dia berbaur dengan masyarakat, namun hal itu hanya sekedar pencitraan. Tidak sebenarnya. Apakah akan melakukan itu tatkala tidak ada kamera yang merekamnya, tidak ada manusia yang melihatnya? Yaitu akan terbukti keikhlasan dia dalam beramal. Ketika perang Badar ini, jumlah kendaraan umat Islam tidak sesuai dengan jumlah kaum muslimin. Hanya 70 ekor unta yang dibawa. Jumlah pasukan 300 belasan. Akhirnya satu ekor unta itu digunakan bergantian. Satu unta untuk 3 orang ya. Contohnya di sini Nabi alaihissalam bersama Ali bin Abi Thalib, kemudian Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Awal keluar dari kota Madinah, Nabi dahulu yang naik unta. Setelah beberapa kilometer, Nabi mau turun. Karena udah waktunya gantian. Ketika Nabi mau turun, kedua orang ini, sallallahu alaihi nabi wasallam, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, udah, biar engkau tetap naik, bagian jalanmu kami yang jalanin. Jadi waktu Nabi seharusnya jalan, kami yang jalan. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, bahwa kalau bicara fisik, jangan berpikir kalian lebih kuat dari aku. Kalau bicara kebutuhan kepada pahala, jangan dianggap kalian aja yang butuh pahala. Aku juga butuh pahala gitu loh. Ini subhanallah. Dilakukan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan contoh real. Jangan pernah merasa sudah baik. Jangan merasa sudah kelebihan pahala. Jangan merasa sudah banyak amal solehnya. Kadang-kadang orang kalau di hadapan dia ada sebuah amal soleh, amal kebajikan, dia mengatakan, aku mau cari yang lainnya. Nah, silahkan. Tapi ketika ada di hadapanmu amal soleh, ambil. Nabi alaihissalam, beliau jalan, Ali yang naik. Nanti setelah Ali berjalan beberapa kilometer, Ali turun, naik Marthad. Nabi jalan. Karena beliau ingin menunjukkan, kita tuh perlu pahala gitu. Makanya sangat disayangkan tatkala orang sudah mencapai tingkat memiliki banyak amal soleh, dia jadi maghrur. Dia jadi tertipu dengan dirinya. Dia jadi ujub. Dan merasa sudah banyak amal soleh yang dia kerjakan. Subhanallah. Maka ambil pelajaran dari Nabi SAW. Ingat ketika Nabi sampai kota Madinah, beliau ditawarin tanah itu gratis buat Masjid Nabawi. Nabi mengatakan bithaman alaihi salatu wassalam, bayar. Mau dikasih gratis enggak? Ini bicara pahala aja mah. Kalau gratis kan pahala wakafnya buat yang bayarin. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ditawarin onta gratis sama Abu Bakar. Apa kata Nabi wasallam? Bithaman, bayar. Beliau berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Bukan malah meremehkan pahala. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Orang-orang Muslim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kemudian turunlah firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati sawqati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bikalimatihi wa yaqtu'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqo wa yubtilau وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Quran Surat Al-Anfal ayat 5-8. Artinya, orang-orang mukmin menginginkan golongan yang tidak bersenjata dan tanpa perang, yaitu barang tunggangan, tetapi Allah mengumpulkan dua golongan muslimin dan golongan yang memiliki senjata perang. Dan Allah lebih mengetahui akibat dari setiap urusan. Maka orang mukmin harus berserah dan rela dengan kehendak Allah. Karena di sini Allah ingin menampakkan kekuatan orang-orang muslim kepada orang-orang kafir. Malah mengalahkan mereka, memproklamasikan agamanya dan meninggikan namanya. Dan dialah yang mengatur segala urusan hambanya dengan baik sekalipun hambanya menginginkan selain itu. Karena mereka tidak mengetahui apa akibat dari semua itu. Kalaupun mereka mengetahui, hanya sedikit saja dari mereka yang akan memilihnya. Nah. Ya, ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Kalaupun mereka mengetahui, dengan akibat yang baik, pasti semuanya akan memilih memilihnya, yakni memilih perjumpaan dengan musuh bukan dengan kafilah dagang. Taib ahibati fillah. Ya, ini Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana kondisi umat Islam. Ketika mereka tahu kafilah dagang itu berhasil lolos. Padahal mereka kepinginnya berjumpa dengan kafilah dagang. Allah ceritakan hal itu. Tatkala kafilah dagang itu lolos dan mereka dengan jumlah 300 yang awalnya bertujuan menghadapi 70 penjaga kafilah dagang itu, sekarang harus berjumpa dengan 1000 pasukan Quraisy dengan persenjataan lengkap. Di situ ada 600 yang pakai baju perang, ada 100 yang berkuda. Mereka benar-benar siap berperang gitu loh. Sedangkan umat Islam enggak gitu. Ingat, yang terjadi itu bukan yang kita inginkan. Bukan yang kita rencanakan. Tapi yang Allah rencanakan dan Allah inginkan. Itulah yang terjadi. Dan ternyata hikmahnya lebih baik berjumpa dengan pasukan daripada dapat kafilah dagang tadi. Makanya di akhir cerita ini disebutkan, kalaupun mereka mengetahui, bukan kalaupun, ya mungkin kalau. Kalau mereka mengetahui akibat yang baik dari berjumpa dengan pasukan itu, pasti semuanya milih berjumpa dengan pasukan. Semuanya akan memilih berjumpa dengan pasukan. Kalau tahu. Tapi kan yang jadi masalah, kita ini diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan pilihan Allah. Terkadang gak kita sukai. Berapa banyak penyakit yang kita tidak menyukainya. Berapa banyak petaka yang kita tidak menginginkannya. Tapi itu terjadi. Ternyata itu baik loh buat kita. Ada cerita orang tua dan anak muda di Mesir. Mereka mau pulang. Mereka menunggu mobil angkutan. Yang kalau sudah malam hari itu cuma satu jam sekali ada. Tahu-tahu ada mobil angkutan. Ketika mau naik, orang tua ini, anak muda itu naik duluan. Ternyata hanya tinggal satu kursi. Hanya tinggal satu kursi. Udah duduk nih anak muda ini. Dia kepingin cepat sampai. Mungkin kepingin ketemu keluarganya lebih dahulu daripada harus nunggu satu jam lagi. Akhirnya orang tua itu memohon, engkau kan masih muda gitu loh. Biar aku dululah. Aku sudah tua, masa aku sendirian di sini juga. Akhirnya anak muda ini ya gak enak ya. Yang awalnya dia kepingin cepat sampai karena orang tua itu memohon, dia turun dari mobil itu. Naiklah orang tua ini. Udah berangkat. Anak muda ini nunggu sejam kemudian ada mobil angkutan, dia naik. Subhanallah. Dalam hati dia udah, ya Allah seharusnya aku udah sampai rumah ya. Udah ketemu keluarga, gara-gara orang tua tadi, ya Allah aku harus nunggu satu jam lagi. Ketika dia berjalan, ada rame-rame. Ternyata ada mobil yang jatuh ke jurang. Mobil yang jatuh ke jurang itu mobil yang seharusnya dia naikin tadi. Bagaimana kalau dia tahu dengan dua pilihan? Engkau berangkat dengan mobil akan masuk ke jurang atau engkau nunggu satu jam. Pasti dia akan milih nunggu satu jam. Padahal dia tadi milih nunggu satu jam itu karena gak enak sama orang tua itu. Dan dia mungkin juga ngerundel, menggerutu. Maka ingat jemaah, pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Tapi kadangkala kita punya nafsu. Kita gak pernah tahu dengan apa yang akan terjadi sebenarnya. Serahkan semua kepada Allah SWT. Barakallahu fik. Nah, yang kelima. Lima, pada kisah Huzaifah dan ayahnya yang keduanya ditawan orang-orang musyrik dan tidak akan dilepas kecuali setelah menandatangani perjanjian untuk tidak membantu orang muslim dan perintah beliau untuk tidak mempedulikan sumpah tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dapat kita ambil dua pelajaran. Pertama, pentingnya setia. Afan, sebelum dilanjutkan. Kecuali setelah menandatangani perjanjian. Bukan menandatangani sebenarnya. Karena memang gak ada perjanjian tertulis. Setelah bersumpah. Berjanji untuk tidak membantu orang Islam. Nah, orang Muslim. Dalam untuk tidak membantu umat orang Muslim dalam melawan mereka. Dan perintah beliau, Allah ini terjemahan ini parah sekali jemaah. Dan perintah beliau untuk tidak mempedulikan sumpah tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah. Bahasa Arabnya mengatakan, wa qaulur rasul sallallahu dan sabda Nabi sallallahu nafi lahum wa nasta'inu billahi alaihim. Kita nafi ya. Jadi memang masalahnya kata nafi ini bahasa Arab boleh jadi dari kata nafa yanfi yang artinya meniadakan. Tapi di kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari asal kata wafa yafi yang artinya memenuhi janji. Memenuhi. Menunaikan. Jadi Nabi SAW mengatakan, nafi lahum. Kita tepati janji dengan mereka. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Ya, ini kalau terjemahannya seperti ini kan, seakan-akan Nabi tidak mempedulikan janji. Padahal Nabi benar-benar menekankan kita penuhi perjanjian dengan mereka. Engkau udah tadi udah bersumpah, engkau tidak akan membantu kita, ya udah kita penuhin perjanjian tersebut dan kita memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Artinya enggak perlu kalian berdua, sudah. Kalian silahkan pergi. Naam. Ustaz, boleh diulang ya? Ya, jadi tafadhal. pada kisah Huzaifah dan ayahnya yang keduanya ditawan orang-orang musyrik dan tidak akan dilepas kecuali setelah mereka bersumpah berjanji untuk tidak membantu orang muslim dalam melawan mereka dan perintah beliau untuk tidak mempedulikan sumpah tersebut dengan ini memohon pertolongan kepada Allah. Begitu, Pak. Ini yang diganti. Yang ya? Diganti itu dan perintah beliau diganti dengan dan sabda beliau, kita penuhi sumpah tersebut dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Dan sabda beliau, kita penuhi sumpah tersebut dengan dan, memohon pertolongan. Dan, gak usah dengan, dan memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Dan memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Iya. Baca lagi coba. Kecuali setelah mereka bersumpah berjanji untuk tidak membantu orang muslim dalam melawan mereka. Dan sabda beliau, kita penuhi sumpah tersebut dan memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Iya. Dapat kita ambil dua pelajaran. Pertama, pentingnya setia terhadap suatu perjanjian. Kedua, sebagai pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, bahwa perjanjian yang seperti itu tidak perlu ditaati, sebab akan mendatangkan mudorot yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. An-Nawawi rahimahullah. Afwan, ini kedua, sebagai pendidikan dari Nabi SAW kepada para sahabat-sahabatnya, bahwa perjanjian seperti ini tidak harus ditaati. Ya. Bukan tidak perlu, tapi tidak harus ditaati. Akan tetapi, diganti sebab ini, akan tetapi, beliau, ini anda bacakan bahasa Arabnya. Walakinna Rasul SAW arada an yu'allim ashabahu tarkal maslahati idha kana fiha daf'un limafsadatin akbar. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa meninggalkan maslahat itu demi menolak mudarat yang lebih besar. Nah, ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa meninggalkan maslahat apabila di dalamnya ada penolakan mudarat yang lebih besar. Nah. Diulangi Pak Ustadz ya. Siap. Sebagai pendidikannya tetap Pak Ustadz. Iya, tetap. Oh, sebagai pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya bahwa perjanjian yang seperti ini tidak harus ditaati. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan bahwa meninggalkan maslahat demi menolak mudorot yang lebih besar. Nah, ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa meninggalkan maslahat itu penting, tambah itu nggak apa-apa, apabila di dalamnya ada penolakan mudarat yang lebih besar. Nah. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan bahwa meninggalkan maslahat itu penting apabila di dalamnya ada penolakan mudorot yang lebih besar. Siap. Ya. Berarti mendatangkan mudorot ini dicoret ya Pak Ustaz? Iya. Ya? Langsung ke An-Nawawi ya? Siap. Nah. Kepada An-Nawawi. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh keduanya untuk menepati perjanjian. Tetapi perjanjian untuk tidak ikut berjihad membantu orang-orang Muslim tidak perlu ditaati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar sahabatnya tidak ada yang mengingkari perjanjian, sekalipun itu tidak wajib bagi mereka, karena tidak disebutkan takwil dari hadis tersebut. Barakallahu fikum. Taib, ini juga perlu diperbaiki ya. Artinya Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk menempati perjanjian. Wahada laysa lil-ijab. Ini bukan hal yang wajib sebenarnya. Akan tetapi wahada laysa lil-ijab fa innahu la yajibul wafa, disebutkan di sini perjanjian untuk tidak ikut berjihad membantu orang-orang Muslim tidak perlu ditaati, sebenarnya seperti itu. Walakin di sini tambah akan tetapi Nabi, sebelum kata Nabi ini tambahin akan tetapi Nabi SAW ingin agar sahabatnya agar tidak tersebar bahwa sahabatnya mengingkari janji. Nah, agar tidak tersebar dari para sahabatnya bahwa mereka mengingkari janji. Wa in kana la yalzamuhum dhalik. Sekalipun itu tidak wajib bagi mereka untuk memenuhinya sebenarnya. Memenuhi janji itu. Li'annal musyi. Karena orang yang menyebarkan berita la yadhkur ta'wilan, tidak menyebutkan alasannya. Nah, ini jamaah. Ya, pentingnya kita merujuk kepada kitab bahasa Arabnya ya. Karena memang kadangkala kita pun ketika menerjemahkan kadangkala salah. Apalagi kalau kita tidak melihat kepada teks Arabnya. Tapi di sini yang pertama kita lihat Nabi SAW memerintahkan kepada Hudzaifah dan ayahnya. Jadi ayah Hudzaifah dan Hudzaifah ditangkap. Mereka dari Mekah kalau nggak salah. Atau dari satu tempat, maka orang-orang Quraisy mengatakan, kalian akan kita lepas dengan catatan, kalian tidak membantu Muhammad SAW dalam memerangi kita. Akhirnya mereka sumpah, mereka bikin perjanjian, dilepaslah semua orang Quraisy. Tapi di sini, ketika mereka dilepas, mereka datang ke Nabi SAW. Nabi di Badar. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita nih ditawan sama orang-orang musyrikin. Dan mereka bikin perjanjian sama kita, sumpah agar kita tidak menolongmu. Apa sikap kita? Imam Nawawi menyebutkan bahwa sebenarnya tidak menepati janji mereka itu gak apa-apa. Karena berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Mereka harus lebih taat kepada Allah dan Rasulnya daripada perjanjian yang dibuat. Akan tetapi Nabi AS mengatakan, kita penuhi perjanjian dengan mereka. Padahal jumlah para sahabat sedikit ya. Mereka perlu jumlah yang lebih banyak. Tapi Nabi AS menekankan, dan kita minta pertolongan sama Allah dalam menghadapi mereka. Udah, kalian gak usah ikut perang. Subhanallah jemaah. Ali Menawi menjelaskan, sejatinya kan Nabi gak wajib sebenarnya menepati perjanjian yang berisi kedoliman tadi. Perjanjian yang curang sebenarnya. Tapi Nabi AS tetap beliau memenuhi perjanjian itu demi menjaga nama para sahabat. Demi menjaga agama Islam ini. Jangan sampai tersebar di antara mereka bahwasanya sahabat Nabi ini ingkar janji. Bagaimana kalau tadi pasukan orang-orang Quraisy ketika menghadapi umat Islam lalu kelihatan, loh ini ada Hudzaifah. Oh ini ada bapaknya Hudzaifah. Oh ternyata mereka adalah orang-orang yang berkhianat dengan janji mereka. Tidak memenuhi perjanjian mereka. Kalau ini disebarkan, maka akan berdampak buruk kepada para sahabat Nabi dan kepada agama Islam nantinya. Maka Nabi AS memilih untuk menempati perjanjian dengan mereka. Agar jangan sampai tersebar informasi sumbang. Dan ini juga buat kita bersama jemaah. Jangan sampai seorang di antara kita melakukan perbuatan yang akhirnya agama Islam dituduh gak benar gara-gara perbuatannya fulan. Engkau membuat orang jadi takut sama Islam gagal perbuatanmu. Iki loh orang Islam kayak gini. Mau dikatakan seperti ini. Maka Nabi AS menjaga jemaah. Menjaga apa? Menjaga sesuatu yang lebih besar. Beliau lebih mementingkan menolak mudarat nanti daripada maslahat dari dua orang yang ikut perang. Karena mudaratnya akan lebih besar. Dan itu akan berdampak kepada takutnya orang-orang mungkin terhadap umat Islam atau tidak tertariknya mereka dengan agama Islam ini. Barakallahu fikum. Nah. Keenam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui berita tentang sekelompok dagang Abu Sufyan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun melakukan musyawarah dengan para sahabatnya untuk melawan musuh. Dan dari musyawarah ini kita ambil beberapa pelajaran berikut. Barakallahu fikum. Sebelum dilanjutkan, ini juga ada yang perlu diperbaiki. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui berita tentang pasukan perang, bi khabarin nafir, tentang berita tentang pasukan perang, dan selamatnya kafilah dagang Abu Sufyan. Nah, coba dibaca. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui berita tentang pasukan perang dan selamatnya kafilah dagang Abu Sufyan, maka beliau pun melakukan musyawarah dengan para sahabatnya untuk melawan musuh. Dan dari musyawarah ini kita ambil beberapa pelajaran berikut. Pertama, perintah agar bermusyawarah dalam berbagai hal untuk mendapatkan suatu keputusan, lalu mempertimbangkannya untuk diterapkan. Kedua, musyawarahnya... Yang pertama ini dulu. Nah, bukan perintah ya. Perintah ini bahasa Arabnya lebih kepada masyru'iyah. Artinya disyariatkannya musyawarah. Dalam berbagai hal yang tidak ada nas dari Allah. Tidak adanya nas, tidak adanya keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditambahin lagi, فالأمور الطارئة التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة يشرع التشاور فيها للوصول إلى رأي يختاره الإمام. Artinya, perkara-perkara yang datang yang tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah tentangnya, maka disyariatkan bermusyawarah di dalamnya untuk mencapai pendapat yang dipilih oleh pemimpin. Nah, berbagai di sini untuk mendapatkan suatu putusan lalu mempertimbangkan untuk diterapkan. Yarahu wal asah, yang dia pandang bahwa itu yang terbaik setelah dilakukan musyawarah dan setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat yang lainnya demi mencari yang terbenar dan terbaik. Ya. Itu yang pertama. Taib. Sebelum kita lanjutkan ya, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala rencana mereka berubah. Awalnya kafilah dagang, tahu-tahu berubah menjadi pasukan perang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya bermusyawarah dengan para sahabatnya. Karena memang enggak turun wahyu pada waktu itu. Pilihannya apa? Ketika ada wahyu yang turun, ketika ada nas, pernyataan dari Allah, atau sekarang dari Nabi SAW, orang enggak bisa milih. Makanya musyawarah itu dalam perkara-perkara yang tidak ada keputusannya dari agama. Tapi kalau sudah ada keputusan dari agama, enggak perlu musyawarah. Mama ini orang musyawarah kumpul tentang zina. Ya apa zina ini? Zina ini mau diperbolehkan apa enggak gitu. Lo ada nasnya gitu. Tapi ketika ada perkara-perkara kontemporer yang memang tidak ada penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah, mau tidak mau perlu musyawarah. Jadi tidak semua urusan dimusyawarahkan. Dan nanti ketika musyawarah, yang dipilih itu adalah keputusannya pemimpin. Alhamdulillah. Yang dipilih itu adalah keputusan pemimpin. Jadi ketika nanti pemimpin menetapkan satu pendapat itu, maka seluruh orang yang ikut musyawarah seharusnya menghormati hasil musyawarah itu. Dan alhamdulillah para sahabat semua menghormati hasil musyawarah itu. Dan kita lihat ya, Nabi alaihi salatu wasallam bermusyawarah. Maka pemimpin-pemimpin sekarang perlu musyawarah. Tapi jangan salah pilih kawan bermusyawarah. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Kedua, musyawarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka, meskipun dengan jumlah dan persiapan yang sedikit, untuk menghadapi musuh dalam jumlah yang besar dan persenjataan yang lengkap. Nah, ini yang kedua ya. Musyawarahnya Nabi alaihissalatu wassalam untuk para sahabatnya bertujuan untuk menguji, mengetes kesiapan mereka. Apakah mereka siap berjumpa dengan musuh? Karena jamaah, orang tuh kalau gak siap, walaupun dia mampu, tapi hatinya gak mau, maka berantakan jadi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ketika bermusyawarah dengan mereka, beliau ingin menguji tentang kesiapan mereka berhadapan dengan musuh. Maka kita lihat bagaimana ucapan Abu Bakar Siddiq, Al-Miqdad bin Aswad, Sa'ad bin Mu'ad. Mereka mengatakan, kalau engkau mengajak kami ya untuk menyeberangi lautan, kami pun akan bersamamu. Jadi hal ini selain menguatkan semua sahabat, ini juga menunjukkan kesiapan mereka. Jadi dalam barisan itu, kalau ada yang gembosin akan berbahaya gitu. Kalau kata, aduh gak usah lah, kita pulang aja ini itu. Tapi ternyata semuanya satu kata. Kita siap untuk itu. Nah, yang ketiga. Ketiga, dalam menjalankan sidang musyawarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki metode yang sangat baik ketika mengulangi ucapannya. Wahai manusia, tunjukkanlah kepada saya ide kalian. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya Umar radhiyallahu anhu, kemudian Miqdad radhiyallahu anhu. Akan tetapi, masih saja beliau mengulangi perkataannya tersebut guna ingin mengetahui pendapat kaum Ansor yang telah bersumpah setia untuk senantiasa berperang bersama Rasul pada perjanjian Aqabah kedua. Dan saat ini perang itu pun telah tiba. Barakallahu fiik. Ini ada yang kurang ditambahkan. Untuk senantiasa berperang bersama Rasul. Nah. Untuk senantiasa melindungi dan berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama di kota Madinah. Pada perjanjian Aqabah kedua. Dan saat ini perang itu di luar kota Madinah. Nah. Ulangi, akan tetapi masih saja beliau mengulangi. Akan tetapi masih saja beliau mengulangi perkataannya tersebut guna ingin mengetahui pendapat kaum Ansor yang telah bersumpah setia untuk senantiasa melindungi dan berperang bersama Rasulullah selama di kota Madinah. Di kota Madinah pada perjanjian Aqabah kedua. Dan saat ini perang itu di luar kota Madinah. Nah, begitu Pak Ustaz. Iya, betul. Kendatipun demikian, beliau tidak menyebutkan wahai kaum Ansor, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan wahai manusia. Selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz pun mengemukakan pendapatnya sehingga beliau menjadi senang dan lapang dadanya atas ucapan Mu'adz tersebut. Masyaallah, barakallahu fikum. Ya jemaah, Nabi alaihi salatu wasallam masyaallah menjadikan semua sahabatnya itu satu kesatuan. Beliau tidak membedakan mereka. Maka beliau mengatakan asyiru alayya ayuhan nas. Wahai umat manusia, tunjukkan pendapat kalian. Tadi Abu Bakar, Umar, Miqdad, semua ini orang-orang muhajirin. Padahal jumlah orang muhajirin yang ikut itu enggak banyak pada waktu itu. Lebih banyak orang-orang Ansar. Maka Nabi tidak langsung mengatakan menurut kalian gimana orang-orang Ansar. Enggak, Nabi mengatakan annas. Karena memang orang-orang Ansar ketika baiat Aqabah di Mekah itu, mereka memang berjanji akan melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, berperang bersama Nabi alaihi salatu wasallam selama mereka di kota Madinah. Artinya Nabi kalau ke kota Madinah, kami akan lindungi engkau. Nabi alaihi salatu wasallam khawatir orang Ansar ini kalau di luar kota Madinah mereka tidak akan berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pemimpin orang Ansar menyebutkan, kami sudah beriman dengan engkau ya Rasulullah. Apakah kemudian kami tidak akan menolongmu? Enggak ya, ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW begitu gembiranya dengan ucapan Sa'ad bin Mu'ad ini. Nah. 7. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, sekalipun beliau yang paling sempurna di antara mereka. Ibnu Hajar berkata, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari Hasan, ia berkata, Rasul mengetahui bahwa beliau tidak memerlukan pendapat mereka para sahabat, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam ingin agar hal tersebut dibiasakan setelah beliau tiada. Allahu akbar jemaah. Nah. Nabi itu gak perlu dengan pendapatnya para sahabat. Beliau tinggal mengatakan, kita berangkat perang. Ya udah, kan wajib taat orang-orang. Allah mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Mereka harus patuh. Tapi Nabi AS ingin ini dijadikan tradisi, dijadikan budaya, dijadikan sunnah, kebiasaan yang terus diikutin oleh orang-orang setelah Nabi AS untuk bermusyawarah. Sehingga mereka lihat, Nabi ajak musyawarah, apalagi engkau siapa, engkau gak dapat wahyu. Maka subhanallah, Nabi AS ingin ini dijadikan sunnah ya, oleh orang-orang yang sesudahnya, dan ternyata benar bagaimana Abu Bakar bermusyawarah, bagaimana Umar bermusyawarah, bagaimana Uthman bermusyawarah, bagaimana Ali bin Abi Thalib bermusyawarah. Karena mereka mencontoh Nabi AS. Dan Allah mengatakan jalla jalaluh, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ada uswah yang baik di diri Nabi SAW. Ada contoh yang seharusnya diikuti. Barakallahu fiik. Naam. 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke suatu tempat di dekat Badar, sampai keduanya berhenti dan bertanya kepada seseorang yang sudah tua. Tetapi orang tersebut enggan menjawab, kecuali jika keduanya memberitahukan identitasnya. Rasul pun berjanji akan memberitahukannya. Lalu orang tua memberitahukan apa yang diketahuinya tentang kelompok Quraisy dan pasukan beliau. Ketika orang tersebut menanyakan identitas keduanya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami dari Ma' atau air. Jawaban ini tidak mengindikasikan pada suatu tertentu. Selain itu, maksud dari jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah memang benar adanya, bahwa segala yang hidup adalah tercipta dari air. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjawab dengan jawaban benar, dan itu adalah cara bagi seorang muslim untuk menghindari kebohongan pada posisi terdesak. Barakallahu fikum. Nah, ini apa istilahnya sekarang ya? Jawaban yang multi tafsir atau jawaban yang diplomasi ya, yang ialah apa bahasanya gitu. Jadi kata-kata yang memiliki banyak arti sehingga orang itu menerjemahkan sesuai yang dia inginkan. Makanya orang Arab itu ketika Nabi AS mengatakan minma, memang banyak air di Arab itu, banyak tempat-tempat yang dinisbatkan kepada air ya. Kalau kita lihat di Jakarta atau sekitarnya, itu ada daerah yang namanya yang pakai nama pondok, mungkin ada pondok labu, ada pondok kelapa, ada pondok ini, atau pakai nama rawa, rawa ini, rawa ini, rawa itu. Kemudian ada banyak tuh. Kemudian kalau yang di jauh mungkin ada yang air ya di Bandung sana, yang pakai cici semuanya katanya itu air gitu. Berasal dari kata air. Jadi ketika mengatakan air, ya itu memang nama daerah gitu loh. Air yang mana cuma? Orang Arab itu mengatakan min ma. Ma yang mana? Katanya ditinggal sama Nabi SAW. Dan Nabi tidak bohong. Jadi tatkala kita perlu dengan sesuatu, kita tidak mau menceritakan hal itu secara detail karena berbahaya atau ada tujuan lain, ya udah dengan bahasa-bahasa yang umum, bahasa-bahasa yang multi tafsir, sehingga kita tidak terjebak dalam kebohongan. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan apa kita masuk ke sesi tanya jawab? Sesi tanya jawab boleh Pak Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Naam. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam dakwah. Amin. Ustadz izin bertanya, Ana mempunyai 3 anak, tetapi anak Ana yang nomor 3 baru saja meninggal di usia yang 1 tahun. Sedangkan anak yang 1 dan nomor 2 Ana liburkan sekolah karena Ana tidak ingin pulang ke rumah karena selalu teringat kenangan anak Ana yang sudah meninggal. Apakah sikap Ana berdosa Ustadz kepada anak yang nomor 1 dan nomor 2? Dan apakah Ana bersalah jika Belum 1 bulan anak Ana meninggal, tetapi Ana mempunyai rencana program hamil kembali. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, buat yang bertanya dan buat kaum muslimat ya, khususnya para ibu, ketahuilah innalillahi ma'akhad walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Yang diambil itu milik Allah. Kita kan kadang-kala berat karena merasa milik kita. Yang diambil itu milik Allah. Tanamkan di diri kita bahwasanya apapun yang kita kehilangan dalam hidup ini, itu sebenarnya milik Allah, bukan milik kita. Yang dikasih juga milik Allah. Anak-anak yang masih suah, itu juga milik Allah Azza wa Jalla. Kita pun milik Allah. Dan segala sesuatu itu sudah ditetapkan waktunya. Bersedih gak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Karena kesedihan yang berlarut-larut itu berbahaya buat kehidupan seorang muslim. Apa bahayanya? Menjadikan dia tidak produktif. Menjadikan dia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dia lakukan. Maka nasihat Anda, bersabarlah. Ketika seorang wanita menangis di kuburan, menangisin anaknya yang meninggal dunia, Nabi Alaihissalam melewatin perempuan ini sambil mengatakan kepada dia, isbiri wahtasibi, sabar, tahan dirimu dan berharaplah pahala sama Allah Azza wa Jalla. Berharap pahala. Jadi jangan sampai kita berpikir cuma musibah doang, anak harus sabarin lo, ada pahalanya lo. Ada pahala di sini, kok berharap pahala? Bagaimana itu anak ya yang dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya? Bagaimana kalau orang tuanya beristirja dan bersyukur kepada, yakni memuji Allah Azza wa Jalla, maka akan dibangunkan rumah di surga dengan nama rumah pujian untuk dirinya. Ada banyak pahala. Jadi jangan hanya memikirkan kesedihan kehilangan mereka, tapi berpikirlah pahala yang Allah akan berikan. Karena anak itu gak bakal kembali. Maka di sini lihat, kesedihan itu menyebabkan orang tuanya ya berdampak kepada kakak-kakaknya. Kalau bicara ada kenangan di rumah itu, ya udah, baju-baju milik anak tersebut sedekahkan, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mainan-mainan juga yang menyebabkan kau ingat supaya lebih manfaat, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan engkau segera punya program untuk punya anak lagi. Nah, jadi berdoalah, minta sama Allah agar dijauhkan dari kesedihan yang membahayakan tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini doa Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari kekhawatiran dengan yang akan datang, kecemasan dengan yang akan datang, dan kesedihan dengan masa lalu. Barakallahu fikna. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah benar saat telinga berdenging kita diwajibkan membaca solawat dan itu merupakan tanda Nabi membicarakan kita? Yang kedua, boleh langsung kedua ketiga, Pak Ustaz? Naam, tafadhal. Yang kedua, apakah kita boleh berbohong demi kebaikan? Yang ketiga, apakah benar Pak Ustadz, akikah untuk anak laki-laki bisa dengan satu kambing saja jika tidak mampu? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, subhanallah jamaah. Wallahu a'lam, ana pernah dengar itu ya. Bahwasanya kalau telinga berdenging, berselawat kepada Nabi SAW. Yang seperti ini perlu ada dalil. Apalagi ini bicara sesuatu yang gaib. Apa yang dibicarakan? Nabi sedang membicarakan kita. Dari mana engkau tahu Nabi sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam? Memang Nabi alaihi salatu wasallam dapat kiriman salawat dari umatnya. Ketika kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, akan ada malaikat yang mengantarkan salawat ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi yang berkaitan dengan hal itu, ada lagi banyak hal yang sifatnya khurafat di masyarakat ya. Kalau mata ini berkedut ya, itu ada yang ngomongin ya. Macam-macam lah. Ingat, semua keyakinan dengan sesuatu yang gaib. apabila tidak berdasarkan qala Allah, qala Rasul, maka tidak bisa diterima. Apalagi hanya katanya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berbohong dalam kebaikan boleh gak? Bohong yang diperbolehkan itu tiga. Siapa yang mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam? Yang pertama adalah bohong dalam rangka memperbaiki dua orang yang bertikai. Walaupun sebagian ulama berpendapat bohong tiga bohong ini sebenarnya enggak harus bohong. Bisa seperti yang tadi Nabi alaihi salatu wasallam katakan kepada orang tua dengan mengatakan kami tercipta dari air, kami dari air gitu loh. Padahal maksudnya kami tercipta dari air, bukan dari mata air tertentu yang ada di sana. Jadi kalau kita bisa tidak bohong, tapi kita menggunakan kata-kata yang multi tafsir, multi makna, mungkin itu akan lebih baik. Tapi sebagian mengatakan bohong nggak apa-apa dalam tiga hal ini. Yang pertama tadi memperbaiki dua orang yang bertikai dengan kita datang kepada fulan. Fulan tuh sering ngomongin antum, dia kayaknya rindu sama antum. Dia nyesel ya dengan apa yang pernah terjadi di antara engkau sama dia dulu. Lalu dia datang ke fulan juga ngomong seperti itu. Padahal bohong dia. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam peperangan. Jadi ketika seorang dalam peperangan tuh ditangkap umpamanya sama musuh sebagai dia mata-mata, umpamanya kaum muslimin yang sedang ingin melihat kondisi musuh, tahu-tahu ditangkap. Lalu ditanya, berapa jumlah kaum muslimin? Apakah dia harus jujur? Di mana tempat mereka? Di mana persenjataan mereka? Enggak. Boleh bohong di sini. Yang ketiga, hadis rajul ma'azawjati. Ya, rayuan istri sama suaminya, suami sama istri ya. Ngomong-ngomong urusan cinta ini itu. Maka bohong gak apa-apa dalam kondisi itu. Maka tadi kalau bicara bohong dalam kebaikan perlu diuraikan. Karena banyak orang yang bohong bikin hadis palsu lalu ngomong untuk kebaikan. Enggak. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah dia bawa tempat duduk dia ke neraka. Walaupun dia berkata, niatnya saya baik supaya orang itu rajin ke masjid, supaya orang itu rajin baca Quran. Tapi kau bohong, bikin hadis palsu. Ini kau atas nama Nabi SAW. Atas nama orang pun tetap tidak diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustaz, yang terakhir yang akikah. Satu kali. Barakallahu fik taib. Yang ketiga tadi yang berkaitan dengan akikah. Iya, akikah itu dianjurkan anak laki-laki dua, anak perempuan satu. Tapi kalau satu ekor kambing ya, atau domba. Tapi kalau dia nggak punya, dia punya hanya memiliki satu ekor domba, nggak apa-apa. Tafadhol. Dan kalau dia nggak punya lagi, nggak akikah, nggak apa-apa. Jadi intinya sesuai dengan kemampuan. Dan bicara hukum akikah ini, pendapat yang lebih kuat adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi bagi orang yang mampu, hendaklah dia berakikah. Kalau mampunya cuma satu ekor kambing, enggak apa-apa dia akikah untuk anak laki-laki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon doanya Pak Ustaz untuk Ibu Ana yang sudah meninggal. Ustadz, Ana ditinggalkan harta berupa emas dan uang oleh rahimahullah Ibu Ana, sedangkan Ibu Ana tidak berwasiat apa-apa tentang harta tersebut, meskipun tidak terlalu banyak. Bagaimana Ana sebagai anak yang sekaligus sebagai kakak yang pertama dari dua bersaudara, dan adik Ana tidak normal dalam fisik dan tidak tahu apa-apa soal harta tersebut? Pertanyaannya, apakah berdosa jika Ana menggunakan harta tersebut untuk keperluan Ana dan adik Ana? Dan apakah emas yang Ana simpan ini juga mengeluarkan zakatnya? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Harta peninggalan orang tua. Jatuhnya adalah warisan. Jadi, dicari siapa saja ahli warisnya. Kalau ternyata orang tua kita masih punya orang tua, berarti dapat bagian warisan. Kalau cuma gak ada, Ustaz, cuma Ana sama adik Ana dua umpamanya. Ya sudah, itu warisan kalian. Maka tolong ditetapkan dulu siapa ahli warisnya. Intinya uang emas, uang apapun yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa sesuatu yang bernilai, yang berharga, maka itu menjadi milik ahli waris. Kalau pertanyaannya, bolehkah digunakan untuk kepentingannya dan kepentingan adiknya? Ya, sesuai dengan pembagian. Kalau mungkin umpamanya adiknya pakai untuk biaya sekolah, diambilkan dari sana, ya nggak apa-apa. Tapi adik juga tahu ini milikmu gitu loh. Cuma memang nggak boleh itu harta warisan diberikan kepada orang anak yang nggak normal tadi, yang akan membuang-buang itu harta. Maka hendaklah ada yang menjaga hartanya. Intinya harta itu harta warisan. Tolong pembagiannya diperbaiki, ditepatkan. Tanya sama ustaz, ini sekian, ini sekian, ini sekian, emasnya itu berapa? Kalau dikatakan apakah emasnya itu nanti wajib zakat ya, maka dilihat emasnya ini berapa gram. Kalau umpamanya anggap 100 gram, tapi 100 gram milik 3 orang, berarti kan gak sampai nisabnya. Tapi mungkin 3 orang ini punya harta lain, ini milik dia. Jadi intinya harta itu harta warisan. Kalaupun zakat nanti, zakat ya per orangnya, bukan pas ngumpul jadi satu, karena harta itu harta warisan yang belum dibagi. Jadi kalau memang nanti dikatakan, oh enggak, ini enggak sampai ini nisabnya, udah, berarti enggak wajib zakat. Tapi kalau sampai ini nisabnya, maka mereka wajib mengeluarkan zakat. Anak-anaknya, bukan ibunya ya, karena sudah jatuh menjadi milik ahli waris. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, sehubungan dengan muamalah dengan orang kafir. Bolehkah kita turut bergembira dan mengucapkan selamat terhadap pencapaian dari orang kafir itu dalam hal dunia, Pak Ustadz? Misalnya, sekolahnya ilmu dunia selesai dengan cepat, dengan nilai yang baik. Bolehkah kita mengucapkan selamat? Dan kedua, ketika ada orang kafir yang selama ini bermuamalah dengan kami cukup baik, cukup lama, kemudian mengalami sakit yang cukup parah, ketika ada rasa sedih terhadap apa yang beliau hadapi, apakah itu akan berarti merusak tauhid dan akidah kita, Pak Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Bab muamalah bersama orang-orang kafir, maka hukum asalnya adalah boleh. Kalau tadi berkaitan dengan urusan ucapan selamat ya, ucapan selamat bukan karena ritual ibadah mereka, bukan berkaitan dengan keimanan mereka, bukan berkaitan dengan agama mereka, maka boleh-boleh saja. Dia baru beli rumah, dia punya anak, dia tadi selesai kuliahnya, maka kita akan selamat ya, dan doakan dia, mudah-mudahan engkau dibimbing dan diberi petunjuk. Maksud kita sama Allah Azza wa Jal. Itu menjadi doa yang baik buat dia, jadi gak ada masalah. Adapun kalau bicara sedih dengan kawan kita, teman kita yang non-muslim, karena dia terkena musibah, terkena penyakit. Jadi dalam urusan dunia ini sebenarnya gak ada masalah. Tapi kalau sudah bicara kesedihan karena agama, ini bermasalah. Artinya seharusnya kita lebih sedih sama dia, bukan karena musibah dia. Kita sedih kalau dia mati dalam kondisi kafir. Kasihan dianya. Kita sedih kalau dia sampai umpamanya ya tersesat dalam kehidupan ini. Itu yang seharusnya kita lebih sedih ya. Karena kita tahu sebagian sahabat Nabi, orang tuanya kafir gitu loh. Ada keluarga yang kafir. Kalau bicara cinta, cinta itu cinta tabii ya. Cinta anak sama bapaknya biasa seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia sayang sama bapaknya. Dengan dia berdakwah kepada bapaknya. Diajak bapaknya kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi alaihissalam kepingin pamannya itu masuk Islam. Jadi insya Allah kesedihan yang tidak berhubungan dengan urusan. Momen tadi urusan dia sakit ini itu ya, kesian kita sama sakit yang menimpa dia. Tapi kita perlu lebih kesian lagi. Sedih lagi kalau dia mati dalam kondisi kafir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana agar suami kembali menyayangi seutuhnya kepada istri dan anak-anaknya, serta mengikhlaskan hati yang terluka bagi istrinya? Jazakallahu Tunggu-tunggu khairan. sebentar, gimana? Bagaimana agar suami dapat kembali menyayangi seutuhnya istri dan anak-anaknya, serta mengikhlaskan hati yang terluka bagi istrinya? Ini saya juga kurang paham, Ustadz, yang terluka istrinya atau suaminya. Iya. Taib, ala kulli hal. Ahibbati fillah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Jadi kalau seorang suami melakukan kesalahan sehingga membuat rumah tangganya berantakan, membuat hampa rumah tangganya, hilang rasa cinta dan kasih sayang, atau sebaliknya, istri melakukan kesalahan yang membuat itu terjadi di rumahnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah engkau memperbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jal. Perbaiki hubungan kita sama Allah. Allah akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Benerin tobatmu. Perbanyak istighfar. Dan tunjukkan kepada Allah kalau engkau berubah. Yang suami nanti atau pasangan hidup kita itu akan melihat perubahan di diri pasangannya yang pernah menyakiti dia. Tahu-tahu dia berubah, dia semakin baik ya. Kalau tadi dikatakan mungkin suami yang sakit hati sama istrinya, kemudian ketika dia memberikan pelayanan kepada sang suami, suami mungkin dingin-dingin aja, teruslah engkau berbuat kebaikan karena Allah Azza wa Jalla. Dan teruslah engkau memohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ingat jemaah, hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Musuh yang gak suka sama kita, kalau kita terus berbuat baik sama dia, Allah bisa rubah hati dia. Sampai Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Bukan dengan keburukan pula. Balaslah dengan kebaikan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun. Boleh jadi permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia, itu berubah menjadi waliyun hamim. Menjadi kawan yang hangat, kawan yang dekat. Itu Allah ala kulli syai'in qadir. Maka nasihat ana, perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jal. Terus berbuat baik kepada pasangan hidupmu. Laksanakan tugasmu. Dan terakhir serahkan semuanya kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Naam Pak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Jika mantan suami mengajak untuk kembali atau rujuk, tetapi dia tidak memastikan kapan dia akan menghalalkan kembali hubungan yang pernah putus, melakukan akad kembali. Apakah janji seperti itu pantas untuk ditunggu, atau mantan istri boleh menerima khitbah dari lelaki lain? Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Kalau hanya janji, tapi belum ada khitbah. Janji itu boleh jadi sekedar omongan, dia kepingin rujuk ya. Aku kepingin rujuk sama engkau. Atau masalahnya bukan rujuk ini. Masalahnya menikah baru. Maka demi menjaga hubungan yang baik dengan sang mantan suami, ana rasa pihak perempuan ngomong sama suami. Sampaikan kepada dia. Engkau jadi mau melamarku kembali. Kan belum ada lamaran. Karena hanya omongan belaka. Maka hendaklah disampaikan kepada pihak suami bahwasanya kalau engkau memang serius, aku harap segera. Tapi kalau memang enggak, ya sang istri menyampaikan aku mungkin ada yang ngelamar yang lainnya seperti itu. Jadi ada perkara-perkara yang perlu dijaga jemaah. Kalau mungkin secara hukum agama, sang istri boleh menerima lamaran. Karena memang sang mantan suami belum melamar dia gitu loh. Belum melamar dia, sekedar omongan aja. Dia kepingin kembali gitu loh. Tapi kalau sudah dilamar, maka dia gak boleh menerima nama lamaran orang lain. Kalau dia dalam lamaran sang suami dan sudah diterima. Tinggal masalah kapan pernikahannya, itu dibicarakan nantinya. Mungkin seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan terakhir mungkin. Barakallahu fiik. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir, mohon nasihatnya Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk meyakinkan anak perempuan kita untuk mau belajar di manhaj yang dipilihkan, yang bermanhaj salafus soleh. Dan kemudian mohon nasihatnya Pak Ustadz untuk anak kami yang saat ini sudah hafal 5 juz, tetapi mengingat sekarang ini banyak anak-anak yang salah langkah terjerumus dalam pergaulan bebas. Jazakumullahu khairan. Allahu Akbar jemaah. Ya, orang tua ini cinta sama anak-anaknya. Ingin kebaikan buat anak-anaknya. Tapi kadangkala anak-anak tidak memahami itu. Maka langkah pertama orang tua adalah berdoa memohon kepada Allah dan tidak berhenti berdoa. Karena semuanya berada di tangan Allah. Allah yang menerbitkan matahari, Allah yang menenggelamkannya di ufuk barat sana, Allah yang menjadikan malam dan siang. Yang kedua, orang tua perlu memperbanyak amal soleh. Semoga dengan orang tua yang baik, Allah menjaga anak-anak kita. Yang ketiga, berkaitan dengan anak yang diajak masuk pesantren, maka orang tua harus mempersiapkannya dengan cara menggambarkan pesantren ini memang sesuatu yang indah sebenarnya. Kekhawatiran-kekhawatiran dia, ketakutan-ketakutan anak di pesantren itu, ya perlu dikasih penjelasan. Dengan cara mereka diajak datang ke pesantren tersebut, ya. Kemudian dipertemukan di sana dengan teman-teman yang baik, dengan ustazah-ustazah kalau pesantren putri, ya, yang akan menyambut dia. Sehingga gambaran pesantren itu menakutkan hilang. Mungkin dengan seperti itu, diajak nanti ke pesantren ini, ya. Kan banyak pesantren yang sesuai dengan manhajus salafus saleh ini. Kadang-kadang anak nggak mau kesini karena mungkin lihat fasilitasnya kurang baik, ya. Mungkin sambutannya di sana juga nggak baik. Ya udah, carikan pesantren yang lain. Artinya orang tua yang pertama menumbuhkan di diri anaknya bahwasanya belajar di pesantren itu enak sebenarnya. Enak dan nyaman, dan dia akan punya banyak kawan di sana. Dia akan banyak aktivitas, tapi kan ada hal-hal mungkin yang dia khawatirkan. Maka tanyakan kepada dia dan mungkin dicarikan solusinya. Adapun buat anak yang sudah hafal 5 juz, ya, yang kita takutkan pergaulan bebas, Allah ya jemaah, semua takut hal itu, ya. Kita para orang tua, kita pernah jadi anak-anak. Tapi yang jelas anak-anak ketika sudah baligh, mereka sudah dihitung, dicatat sama malaikat. Maka caranya dicarikan kawan. Diajak ikut bapaknya, ikut ibunya. Kemudian orang tua juga menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Sehingga mereka bisa terbuka sama orang tuanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menjaga anak-anak kita dari segala keburukan. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah.